Selanjutnya kita akan memasuki jenis huruf huruf syiddah. Jenis huruf berikutnya yaitu huruf yang memiliki sifat syiddah. Syiddah adalah lawan dari rakhawah. Kalau rakhawah maknanya mengalirnya suara, berarti kalau syiddah maknanya apa? Tertahannya suara. Ya. Di antara huruf syiddah adalah hamzah. Ya, kita awalkan penyebutannya. Wallahu a'lam, huruf ini paling mudah di antara huruf-huruf syiddah yang lain. Ya, letaknya di tenggorokan. Ya. Coba di sukun. Ba. Suaranya berhenti atau berjalan? Berhenti. Ba. Ya. Ba san. Ya, tidak ada suara yang yakni memanjang ba, ya tidak. Namun langsung berhenti seketika. Ba san. Na ti. Bada'na. Bita'wili. Baik. Contoh berikutnya. Ta'thiman. Fa'wu. Ini wawunya panjang. Karena apa? Diikuti dengan wawu kecil. Fa'wu. Ta'tuni. Ta'tihin. Ta'wilan. Ya. Baris paling bawah. Madza ta'murina. Dzaqu ba'sana. Wa kaifa ta'khudhunahu. Halaman berikutnya. Ta'jurani thamaniya hijajin. Ta'jurani thamaniya hijajin. تأكل منه أنعامهم تأكل منه أنعامهم ولملئت منهم رعبا Ya, beda antara hamzah dengan ain. Hamzah berhenti suaranya. Wala mulita minhum ru'ban. Wala mulita minhum ru'ban. Fa'tu harthakum. Fa'tu harthakum. Utita su'laka ya Musa. ولو شئنا لرفعناه Ya, coba tiga baris ini, tiga baris terakhir diulangi coba semuanya. Ta'juruni thamaniya hijajin. Coba dibaca lagi yang terakhir tadi dengan tempo yang lebih pelan. Utita su'laka ya Musa. Utita su'laka ya Musa. walau syi'na la rafa'nahu. Itulah hamzah, ya, sukun pada hamzah. Huruf syiddah yang lainnya yaitu huruf ta dan kaf. Ya, huruf ta dan kaf, coba huruf ini keduanya berasal dari mana? Bibir atau lidah atau tenggorokan? Lidah, ya. Ta dari ujung lidah, kaf dari pangkal lidah. Ya. Coba kita baca huruf ta, kita sukun, namun biarkan lidah tetap melekat pada pangkal gigi seri atas. At. Biarkan saja menempel. At. Nah, ini adalah sifat untuk huruf ta. Saat disukun, suaranya berhenti. At. Ya. Begitu pula huruf kaf, kalau kita sukun juga demikian. Kita biarkan pangkal lidah menempel pada langit-langit. At. Nah, oleh karena itu, yakni apa, hal seperti ini, ya, mengucapkan ta dan kaf seperti ini tentu akan terasa berat. Ya, at, at. Ya, oleh karena itu, cara pengucapan huruf ta dan ka itu, begitu lidah menempel pada langit-langit atau pangkal gigi seri atas, langsung dilepaskan. Ya, langsung dilepaskan. Ya, walaupun sukun, namun untuk huruf-huruf ini begitu menempel langsung lepas. Ya, jadi menempel saat kemudian lepas. Baik, untuk ta dan kaf, ketika lepas diikuti dengan nafas. At, at, ek. Ya, bukan suara pantulan. Ake atau ate, tidak. Untuk kaf dan ta, ketika lepas lisan kita, maka diikuti dengan nafas. Ek, ed. Naam. Baik. Coba kita baca sukun pada ta. Fa'ad ba'a. Tad bibin. Tad ra. Tadbiran. Tadba'uha. Fa'atba'ahu. Atatkumu. Mutrafuha. Atrabun. Wa'atmamtu. أحكمت فأخذتهم فأهلكته وأترفناهم. Coba ulangi baris tadi. فأخذتهم. تفضلوا. فزادتهم إيمانا عربا أترابا. طيب. Halaman berikutnya. أرسلنا رسلنا تترى. أتتهم رسلهم. كتاب أحكمت آياته. وأتممت عليكم نعمتي. Huruf kaf. Maknunin. Mak. Ya, jangan lupa memberikan nafas setelah pangkal lidah terlepas atau kita lepaskan dari tekanannya pada langit-langit. Maknunun, maknunin, yakrahuna, fa'aktharu, akramani, fatukwa, wataktumu, bukratan. Baik. Baca halaman berikutnya. Tiga contoh sukun pada kaf dalam penggalan ayat yang lebih panjang. La fi sakratihim ya'mahuna. La fi sakratihim ya'mahuna. La fi sakratihim ya'mahuna. Wa aktharuhum la ya'qiluna. Wa aktharuhum la ya'qiluna. Wa la tukrihu fatayatikum. Langi wala tukrihu, wala tukrihu fatayatikum. Baik. Kemudian